padamu terasa indah dari jiwa ke jiwa. Bila tanganku genggam beta lupa keliling alam, hayalan jauh mengembara sejauh pandangan mata. Demikian madaku jangan.